pernah ono ning atiku. Janji ora bakal ninggalke aku. Saiki kowe lunga lenjani janjimu, tinggalke loro ning jero dodo. Ora masalah, lambemu sing lames gawe atiku keiris. Ra bakal aku nangis merko kuwi wis digaris. Terus nomu koyo telo anane mung nyarati isone kawe loro loro ning jero ati. Rasas panang rono kowe aku ayem. Urip rasas panang rono kowe aku senang. Terus aku senang. Oh, masa no,